Adab murid ada 6 bilangannya. Yang pertama adab kepada dirinya. Kedua adab pada guru-gurunya. Ketiga adab pada orang tuanya. Keempat adab kepada saudaranya. Kelima adab kepada tetangganya. Keenam adab pada teman-temannya. Mari kita pelajari semuanya. Adab murid ada 6 bilangannya. Yang pertama adab kepada dirinya. Kedua adab pada guru-gurunya. Ketiga adab pada orang tuanya. Keempat adab kepada saudaranya. Kelima adab kepada tetangganya. Keenam adab pada teman-temannya. Mari kita pelajari semuanya. Mari kita pelajari semuanya.